Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin hafidhani wa hafidhukumullah. Melanjutkan kembali masih di dalam Al-Khabar. Terakhir kita sampai pada poin yang ke-6, yaitu Al-Khabar wajib mendahului mubtada dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika khobar berbentuk sibul jumlah, sedangkan mubtadanya nakiroh yang tidak disifati dan nakiroh yang tidak disandarkan. Kemudian khobar yang kedua yang wajib mendahului mubtada, apabila khobarnya itu adalah dari lafaz yang diletakkan di depan, seperti isim istifham. Karena khobarnya berbentuk isim istifham, dan isim istifham ini adalah termasuk lafaz yang artinya itu diletakkan di awal jumlah, sehingga wajib khobar mendahului mubtada. Begitu pula yang ketiga, khobar wajib mendahului mubtada apabila mubtadanya bersambung dengan dhamir yang dhamir tersebut kembali kepada khobar. Baik. Kita akan masuki penjelasan nomor 7. Qad yata'addadul khabar. Kadang khabar itu yata'addud. Kadang khabar itu yata'addadul ta'addud, yakni jumlahnya lebih dari 1. Khabarnya jumlahnya lebih dari 1. Ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Dalam contoh seperti ar-rumanu hulwun hamidun. Ar-rumanu buah delima, ruman itu buah delima. Hulwun manis. Hamidun masam. Ya, jadi buah delima itu manis lagi masam. Masam apa? Kecut. Manis kecut. Ya, ada manis-manis masam. La hulun khobar awal. Khobar yang pertama. Marfu'un bitumah. Rufa dengan doma. Hamidun khobarun samin. Khobar yang kedua. Marfu'un bidhommati, dirofa dengan dhomma. Dari contoh sini kita pahami bahwasanya khobarnya ada berapa ikhwan? Ada 2. Ar-rumanu itu mubtada, sedangkan hulun hamidun ini khobar 1 dan khobar 2. Nah, mungkin muncul soal, kenapa hamidun tidak menjadi sifatnya hulun? Itu kan sama-sama tidak dikasih al, ya. Kemudian masing-masing juga bertanwin. Maksud gak ini? Ya. Yang namanya sifat itu kan mengikuti yang disifati. Kenapa hamidun itu gak dihukumi sifat untuk mensifati hulbun? Maksud gak ini? Ya. Maka jawabannya tidak. Karena fungsinya khobar itu apa? Menyempurnakan jumlah. Ruman itu dikhabarkan dengan manis masam. Sehingga masam ini bukan sifatnya manis. Tapi masam ini adalah penjelas untuk ruman. Yang namanya sifat itu mensifati dari kata yang sebelumnya. Misalnya, al-waladu zakiyu, anak yang cerdas itu, naimun, tidur misalnya. Nah, al-zakiyu ini bisa untuk mensifati al-walad. Jelas? Atau orang mengatakan hadza waladun zakiyun. Ini adalah anak yang cerdas. Lah zakiyun ini untuk mensifati anak. Jelas? Bukan mengkhabarkan hadza. Paham belum ini? Ini sudah sedikit mirip-mirip ya. Tadi di sini apa, Pak? Arumanu. Apa ruman? 2, 5. Hulun. Apa hulun? Manis. Hamidun. Apa hamidun? Masa. Ini dijadikan ruman itu manis. Berarti kan mengkhabarkan rumah. Manis itu mengkhabarkan rumah. Hamidun itu juga mengkhabarkan rumah. Paham ya? Nah soalnya, apa ini gak dikatakan sebagai hamidun sifatnya hulun? Maksud? Karena kita kasih perbandingan. Hada mubtada waladun zakiyun. Anak yang cerdas. Ini anak yang cerdas. Waladun ini jelas khobar. Karena sedang mengkhabarkan ini. Paham ya? Ini adalah anak yang cerdas. Kenapa zakiyun tidak dikatakan khobar kedua seperti hamidun? Maksud? Soalnya dulu maksud. Yang penting paham soal dulu. Kalau ini hamidun kan sedang mengkhabarkan rumah. Kenapa ini zakiyun tidak mengkhabarkan hadza? Paham soal? Ya. Hamidun masam itu adalah untuk mengkhabarkan rumannya. Ruman itu manis juga masam. Kalau ini adalah anak juga cerdas, kan enggak pas. Maksud, ini adalah anak juga cerdas. Apa lebih pas? Ini adalah anak yang cerdas. Paham penerjemahannya? Sebentar lagi. Biasanya masih belum pulang. 25 manis lagi masam. Paham ya? Manis masam. Ini anak lagi cerdas. Begitu? Ya enggak. Ya, ini adalah anak yang cerdas. 25 adalah manis masam. Paham? Ya. Jika zakiyun ini tidak bisa dikatakan khobar kedua, tapi ini adalah sebagai sifat. Sifat untuk khobar ini. Untuk khobar wala. Ini untuk menghadirkan supaya tidak salah. Walaupun sama-sama ya. Sama-sama ditangin. Untuk menentukan ini sebagai apa. Kita kembali kepada makna. Tip. Contoh yang kedua. An-nilu sakhiyun wa fiyun fayadun bil khairi. An-nil itu maksudnya Nahrun Nil, sungai Nil. Sakhiyun ini adalah tolak, panjang. Sakhiyun itu maknanya bukan panjang. Sakhiyun itu maknanya sakar, berarti tenang. Alirannya itu tenang. Wafiyun itu maknanya tolak, sepanjang. Fayadun itu maknanya meluap, berlimpah. Bil khairi dengan kebaikan. Dengan kebaikan itu berarti melimpah manfaatnya. Sakhiyun khobarun awalun, marfu' dengan dhamma. Wafiyun khobarun sanin, marfu' dengan dhamma. Fayadun khobarun salisun, marfu' dengan dhamma. Di sini ada berapa khobar? Ada tiga. Sakhiyun wafiyun, sakhiyun wafiyun, fayadun. Ini semuanya menjelaskan tentang nil, sehingga ia dikatakan sebagai khobar. Bil khair jar majrur. Bil khair il jar majrur. Al-muhim, khobar itu bisa jumlahnya lebih dari satu. Bagaimana mendeteksinya? Semuanya adalah penyempurna jumlah. Jumlah menjadi sempurna dengan adanya khobar. Wabillahi taufik. Yang kedelapan. Yuhdaful khabaru fi ba'di mawadi'a. Khabar dibuat pada sebagian tempat. Kalau khobar dibuang pada sebagian tempat, tapi yang muncul hanya apa ikhwah? Mubtada. Jadi yang tertulis atau yang muncul itu mubtada. Khobarnya itu dibuang. Khobarnya itu tidak disebutkan. Sayati syarhuha fi makaniha. Akan datang penjelasannya pada tempatnya. Wa min hadhihi al-mawadhi', dan di antara tempat-tempat ini, satu, idza kana al-mubtada'u ba'da laula, apabila terjadi mubtada itu setelah laula. Ada mubtada datang setelah laula. Ini di sebagian tempat khobarnya itu dibuang. Khobarnya dibuang. Taip. Misru contohnya, laula tabibu ma syafiyal maridu. Laula artinya apa, Pak? Ya, seandainya, kalau bukan. Ya, kalau bukan. Lau kan andai, la bukan, tidak. Ya, seandainya tidak. Ya, boleh, atau kalau bukan juga boleh. Laula at-tabibu, kalau bukan at-tabib, pak dokter, ma syafiyal maridu, orang sakit itu tidak sembuh. Maknya di situ penafian, ma syafiyal maridu, al-marid orang yang sakit. Kalau bukan dokter, atau kalau tidak dokter, ma syafiyal maridu, orang sakit itu tidak sembuh. La at-tabibu jelas ini sebagai mubtada, ya, didahului oleh laula. Mana khobarnya? Kan seperti itu soalnya. Karena masyafial marid itu jumlah baru. Ya, jumlah baru. Ma huruf penafi syafiya fi'il madhi al-maridu fa'il. Jelas? Yang mana jumlah ma syafiya al-maridu nanti? Taib. Ada pembahasannya khusus. Ya, jumlah yang masuk ke dalam pembahasan khusus. Sebagai apa ya? Untuk menyempurnakan makna. Sebagai khobar. Tapi ini bentuknya jumlah. Khobarnya berbentuk jumlah. Nah, ini belum dalam pembahasan. Sekarang kita bahasannya khobar makruf. Khobar yang dibuang. Wa takbiruha, dan takbir dari khobar yang dibuang ini adalah maujudun. Laula tabibu maujudun, andai kata dokter itu tidak ada, ma syafiyal marid, orang yang sakit tidak sembuh. Faqad hudzifal khabar, khabar sebut telah ditiadakan, dibuang. Jelas? Baik. Dan ini biasa sudah yang dijadikan dengan bentuk maujudun. Atau seperti dulu pernah ditanyakan sama Mas Slamet ya, boleh tidak pakai kainun? Tidak ada masalah. Mas ingat ya dulu. Jadi kalau bukan, kalau dokter itu tidak ada, ma syafiyal marid, si sakit tidak akan sembuh. Lah di sini yang ditiadakan lafaz maujudun. Takdirnya maujudun. Ada. Lah, bolehkah menggunakan kata laula? Kalau tidak, seandainya kata tidak, maka jawabannya min babil khobar boleh. Dari sisi mengkhabarkan itu boleh. Jadi min babil khobar, bukan dari yang lainnya, hanya sekedar berita saja. Hanya sekedar berita saja. Apa sebab? Karena di sana ada larangan. Ada larangan menggunakan kata apa? Seandainya kata, seandainya kata laula, kalau bukan. Tip. Karena kata-kata laula itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Karena beliau alaihi salatu wasallam mengingatkan yang demikian ini, yang mengingatkan yang demikian ini. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa la taqul laula. Semangat kalian terhadap apa yang kalian bermanfaat buat kalian. Jangan kalian lemah. Jangan kalian melemah. Minta tolong kepada Allah. Jangan kalian ucapkan ada kata-ada kata. Ada kata tidak. Ya, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Karena ada kata tidak itu membuka pintu-pintu dari syaitan. Ya kalau bahasanya kita pijeran gitu ya. Anda kata kamu tidak berangkat ya kamu tidak celaka begitu. Kan sudah saya bilangin jangan berangkat kamu berangkat aja. Anda kata kamu sudah berangkat ya kamu enggak celaka. Ha. Ini lafaz-lafaz yang tidak boleh. Tapi yang ada adalah qadarullah wa masya'a fa'ala. Sungguh Allah telah tentukan. Dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Dan ini sudah takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah itu tidak boleh orang mengatakan andai kata. Paham ya kaya? Nah. Lah kalau min babil khobar itu boleh. Kalau ini min bab penolakan terhadap takdir. Kok sudah terjadi? Kok bilangnya apa? Andai kata kamu tidak berangkat, ya kamu tidak celaka. Di rumah aja. Paham itu? Nah, kalau min babil khobar, tidak ada masalah. Untuk diambil iktibar, pelajaran. Taip. Seperti sabda Rasul, laula ana lakana fi darkil aswali minan nar. Ketika beliau sebutkan tentang Abu Thalib, laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fi darkil aswali minan nar, sungguh dia berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Ini membabil khabar, karena Rasul memberikan syafaat, dan ini syafaat yang khusus untuk orang kafir, yaitu Abu Thalib, karena jasanya yang besar terhadap Islam dan muslimin. Dibela sehingga siksanya itu diperingan, dipakaikan sendal mendidih otaknya. Di saat itu menganggap itu adalah siksanya yang paling berat. Paling siksa yang paling apa? Ringannya. Itu memakai laula. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dan ini min babil khabar. Fendom? Taip. Jadi kalau ada mubtada didahului oleh laula, maka khabarnya dibuang. Ya seperti laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Laula ana mawjudun. Jelas? Lakana fi darkil asfali minan nar. Jadi takdirnya dengan apa? Mawjudun. Ada. Taip. Yang berikut, idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Idza kana al-mubtada'u, apabila terjadi mubtada sharihan fil qasam. Jelas itu untuk sumpah. Ya, gamblang di dalamnya itu ada sumpah. Maknanya itu makna sumpah di dalamnya. Nah. La'amruka innal hayata kifahun. La'amruka, ini mubtadanya ada penegasan bentuk qasam di dalamnya. La'amruka, betul-betul untuk kehidupanmu. Maknanya apa di situ? La'amruka qasami. Betul-betul untuk kehidupanmu, qasami adalah sumpahku. Innal hayata, sesungguhnya hidup itu kifahun, perjuangan. Takdiruhu la'amruka qasami innal hayata kifahun. La'amruka ini mubtada wa qasami khabarul mubtada, mahdzuf. Karena ini lafad-lafad yang menunjukkan adanya sumpah di dalamnya. Yang menunjukkan lafad-lafad sumpah di dalamnya. Namun barakallahu fikum, perlu diingatkan bahwasanya sumpah dengan selain nama Allah itu dilarang. Ya, sumpah dengan selain Allah itu dilarang. Taib. Idza halifa falyahlif billah. Jika bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man halifa bi ghairi lahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirikan. Taib. Yang ketiga, idza atafa 'ala al-mubtada'i bi wawin tadullu 'ala al-musahabah. Tadullu 'ala al-musahabah. Ya. Taib. ini harus diingat saja ya, karena ini pembahasan berat. Diingat, ini khobar yang mahdzuf. Dan ini banyak dijumpai di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kadang kita baca ayat, melihat penerjemahannya kok panjang banget. Nah, itu berarti ada yang diawama, mahdzuf takdirnya ini. Kullu jundiyin wa silahuhu. Setiap tentara bersama pedangnya. Lihat. Di sini mubtada diathafkan dengan wawu, itu wa. Wawunya itu wawu athaf. Yang wawu athaf di sini menunjukkan atas musahabah. Musahabah berarti wawunya jadi wawu ma'iyah. Yang maknanya apa? Bersama. Mubtadanya yang mana ya, Pak? Kullu jundiyin. Mubtadanya yang mana berarti? Kullu apa jundiyin? Mubtadanya. Loh, kok kocang? Tidak. Kok diam aja? Kullu jundiyin, setiap tentara wasilahu. Saya soalnya dulu, mubtadanya yang mana? Kalian harus tahu mubtada dulu. Mubtadanya kullu atau jundiyin atau kullu jundiyin. Dah, milih. Loh, kok masih ragu? Apa bagi? Kullu. Apa kullu jundiyin? Setiap tentara atau setiap tentaranya tidak ikut, tidak. Siapa yang ilham ikhya? Jundinya ada ikut. Terus nih. Apa jawabnya? Kullu. Jundinya ada ikut. Tidak. Apa alasannya berarti? Jundinya ada ikut. Alasannya sundinya sebagai mudhofun ilaih. Terus udah alasannya apa? Ya sebagai mudhofun ilaih. Terus udah. Apa khobar? Khobar. Mubtada harus marfu. Terus mubtada harus marfu. Terus sudah. Terus ini apa alasannya? Apa ya, Pak? Mana mubtadanya? Jawabannya adalah kullu. Mubtadanya itu kullu barakallahu fikum jami'an. Kenapa tidak kullu jundiyin? Karena setiap kata itu punya jabatan sendiri-sendiri. Dalam bahasa Arab, setiap kata punya jabatan sendiri-sendiri. Kulu sendiri, jundi sendiri, wa sendiri, silah sendiri, hu juga sendiri. Makanya kenapa dalam awal-awal belajar itu dijelaskan isi fil huruf, itu tuh bisa memisah. Oh, kata ini sebagai ini, kata ini sebagai ini. Paham ya? Sehingga ketika kita kasih contoh di papan tulis, kan sering kita tanyakan, ini ada berapa kata? Paham? Itu maksudnya, setiap kata itu nanti punya jabatan sendiri. Lah kullu jundiyin wa silahuhu, ini ada berapa kata? Kullu sendiri, jundiyin sendiri, wa sendiri, silah sendiri, hu sendiri. Satu. Yang kedua, kaidah itu jangan lupa bahwasanya mubtada itu marfu dirofa. Lah kullu jundiyin yang rofa yang mana? Kullu, ya kullu itu yang dijadikan sebagai mubtada. Berarti jundiyin ini memiliki hukum sendiri, yaitu sebagai mudhafun ilaih. Loh, kalau begitu kullu juga sebagai mudhaf, iya. Berarti kullu itu jabatannya lebih dari satu, enggak apa-apa. Meropal jabatannya. Sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Paham ya? Nah, kullu jundiyin, kullu ini sebagai mubtada. Nah, apabila diatofkan mubtada dengan wawu, lalu ada wawu, tapi makna wawu ini menunjukkan atas musahabah. Musahabah itu berarti bersama. Jadi setiap tentara bersama pedangnya. Nah, mana khobarnya? Wa takbiruha, takbir dari khobar yang ada di sini adalah kullu jundiyin wa silahuhu muqtarinan. Faqad hudifal khobar wa huwa muqtarina. Jadi khobarnya muqtarina. Itu dibuang khobarnya. Karena sudah bisa dipahami maknanya setiap tentara bersama dengan pedangnya. Yani selalu berkaitan iktiron antara pasukan dengan senjatanya. Ya, jadi korin, jadi temannya. Jadi pedangnya itu selalu bersama dia, berarti jadi temannya, jadi korinnya. Nah, ini tiga keadaan khobar itu dibuang sehingga yang ada hanya mubtada. Dan jumlah itu bisa difahami tetap. Walaupun khobar itu fungsinya adalah apa? Menyempurnakan jumlah. Nah, karena ini sudah bisa difahami, sementara khobar tidak disebutkan, tidak mengapa yang semacam ini. Jelas? Baik. Selesai pembahasan khobar, dan kita akan masuki isim kana dari kelompok marfu yang nomor 3. Kelompok marfu yang nomor pertama adalah mubtada. Kalian ulang-ulang mubtada apa saja penjelasannya. Yang kedua, kelompok marfu adalah al-khobar. Kalian ulang-ulang penjelasan khobar itu seperti apa. Sehingga kalian sudah tahu gambaran mubtada kayak gini, gambaran khobar seperti ini. Nah, setelah mubtada khobar selesai, baru masuk pembahasan berikutnya, isim kana. Karena ini masih ada kaitan dengan mubtada dan khobar. Kita pelajari besok pagi insyaAllah. Allahu ta'ala namun biswab. Wa bila taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.